jatuh cinta berjuta rasanya. Itu kata syair lagu yang pernah populer di Indonesia. Mengapa berjuta? Itu sebuah tanya. Tapi yang pasti jatuh cinta bisa membuat kita tertawa. Tapi tak lama kemudian kita menangis, meratap, dan meraung. Ah, jatuh cinta memang berjuta rasanya. Bisa berbalik warnanya. Membuat kita bingung dan bertanya-tanya. Karena jatuh cinta selalu memiliki sisi-sisi yang ekstrim. Ke kiri atau ke kanan, cinta dan benci sejengkal jaraknya. Menjadi semua tidak sederhana, tapi pergumulan yang luar biasa. Ayo kita maju dalam kehidupan ini. Mengukir cinta yang berjuta rasanya, tapi membuatnya supaya bermakna. Sehingga di mana kita ada, cinta memberi rasa bukan hanya untuk diri, tapi sesama yang ada. Entah dia muda atau dia tua, entah dia besar atau dia kecil, kaya dan miskin, cinta sama nilainya bagi semua. Punyakah kita? Itu pertanyaan yang harus kita ajukan dari hari ke hari. Karena tanpa cinta, kita orang miskin belaka. Dengan cinta, baru kita bisa disebut kaya. Karena cinta memberikan rasa yang tak biasa, mewarnai tiap langkah, membuat kita menikmati keajaiban hidup ini. Jatuh cinta, siapa yang tak menginginkannya? Tapi bukan sekedar cinta antara pria dan wanita, tapi cinta dengan sesama, cinta berbagi, cinta yang membuat kita menjadi satu. Selamat jatuh cinta di semua aspek kehidupan bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.